นักมวยนี่เจเนตุเซงสาเกตนิงาเลนดูนางานงาจนามวานีมากันแดงังตางานาดูมัสรานเนเสสตังกาตียังเงนานังปาดีDan tiang tu sing percaya mirengangga tradisi aneng ora hangragan adi sesaine pesu meganti namuani meja ni beli ningalen adi uli duer beli pedidi adi magelet magi sapang kadiAnak Allah tu seng maji Maganti-ganti Anak muani Aneka jaken adi Mirip sesai Ragan adine Subah mok bagen bali Punap yang jani Bali narima Nak Allah nebas bares buka adi Dong ajak pesu Neng ajak pulasRaga nadine seta tenerima Tusing percaya Mirengangga tradisi Aneng orang ragan adi Sesaine pesu Meganti namuani Maganti-ganti Anak muani Aneka ajaken adi Mirip sesai Ragan adine Subah mok bagen bali Punap yang jani Bali narima Nak Allah nebas bares buka adi Dong ajak pesu Neng ajak pulas Raga nadine setata narima Maganti-ganti Anamu ani Aneka ajaken adi Mirip sesai Raga nadine Subah mok bagen bali Punap yang jani Bali narima Nak Allah nebas bares buka adi Dong ajak pesu Neng ajak pulas Raga nadine setata narima